Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kita, yang memberikan kita hidayah dan petunjuknya sehingga kita dapat bertemu dalam acara penyejuk keimanan melalui siaran radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kali ini kita akan memasuki surat Al-An'am ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Artinya, yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Ayat ini sangat erat hubungannya dengan ayat yang sebelumnya yang kita kaji pada pertemuan yang telah lalu, yaitu tetap Allah ingin memberitahukan dalam permulaan ayat ini, yaitu dengan kata-kata Rabbun, atau di sini juga disebutkan dengan La ilaha illa huwa. Artinya di sini setelah Allah mengatakan dengan melafazkan Rabbun, Allah memakai susunan kata atau nafiul isbat. Nafiul isbat itu artinya artinya untuk mengukuhkan arti yang setelah disebutkan dengan kata ilah tersebut. Siapakah itu kira-kira? Yaitu huwa khaliqu kulli syai'in. Apa itu artinya? Artinya adalah Allah lah yang menciptakan segala sesuatunya. Ketika kita sudah meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan segala sesuatunya, maka Allah memerintahkan kepada kita fa'buduh, sembahlah Allah. Siapa itu? Wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Ketika kita menyembah Allah, Allah sudah mengatakan dengan namanya, dengan sifatnya. Apa itu? Allah lah yang pemelihara segala sesuatunya. Jadi intinya di sini Ustaz adalah intinya kita disuruh mengabdi atau beribadah kepada Allah dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dengan meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika itulah Allah akan memelihara kita semuanya. Memang ini sangat menarik sekali Ustaz. Kisah seperti ini kalau kita lihat kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir, yang mana Nabi Khidir pada masa itu menyelamatkan harta anak yatim. Iya. Kan gitu Ustaz kan? Betul. Ketika tembok itu sudah hampir hancur, kalau tidak dibereskan, dirapikan kembali, akan ketahuan lah di situ. Karena pada masyarakat saat itu sangat serakah dan tamak terhadap harta-harta tersebut, Allah berikan petunjuk atau ilham kepada Nabi Khidir untuk menyelamatkan dengan membangun dan memperbaikinya kembali. Begitu kan Ustaz? Iya. Nah itulah, itu disebabkan apa? Itu adalah kajiannya disebabkan oleh amal orang tuanya yang sangat soleh. Allah. Artinya apa? Artinya ketika orang itu beramal soleh untuk mendoakan keluarganya, dengan amal itulah yang akan menjaga semua apa yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ayat ini juga, yaitu wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Wakil di sini artinya Allah lah yang pemelihara segala sesuatunya. Sama dengan ayat kursi, wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim. Wa huwa al-'aliyyul 'azhim. Artinya Allah tidak pernah merasakan keberatan untuk menjaga langit dan bumi. Dan Allah Maha Agung dan Maha Tinggi. Kan begitu Ustaz? Iya. Kalau kita sudah menempatkan hati kita ini bahwasanya Allah itu yang memelihara kita, itu sudah sangat mudah. Tapi yang menjadi dilema sekarang ini, banyak orang tidak siap untuk menempatkan Allah itu sebagai pemelihara segala sesuatunya, disebabkan oleh mungkin itu kekufuran seperti yang diceritakan ayat 101 dalam pertemuan yang telah lalu atau pertemuan yang sebelum-sebelumnya itu banyak menceritakan tentang kekufuran. Setelah menceritakan tentang kekufuran, mulailah Allah ingin menunjukkan keagungannya melalui tumbuh-tumbuhan, melalui terjadi proses hujan, bagaimana proses pembuahan dan macam-macam. Itu adalah menunjukkan Allah itu adalah segala sesuatunya kita harus bergantung dan kita menyerahkan kepadanya. Ditambah dengan ayat ini, Allah juga ingin menekankan lagi. Apa yang ditekankan? Dzalikumullahu rabbukum. Jangan ragu lagi, kira-kira begitu. Allah ingin menjelaskan kepada kita, itu Tuhanmu. Kenapa Allah mengatakan Rabb? Rabbun itu asal kata dari Rabb, rububiyah. Artinya Allah ingin memberikan kasih sayangnya dulu kepada kita. Tidak perlu hal yang lain. Karena kita mengetahui bahwa ketika Allah berkata Rabbun, itu artinya Allah menunjukkan kasih sayangnya dulu. Jadi artinya manhajnya, metodologinya adalah metodologi kasih sayang. Tapi sampai di mana manusia dapat mengetahui hal itu? Mengetahui hal itu ketika orang itu betul-betul memasrahkan diri bahwasanya Allah lah yang memelihara segala sesuatunya atas dasar keimanan dan ketakwaannya. Nah, mungkin itu yang menjadi sumber atau dasar dari pemikiran ayat 102 dari surat Al-An'am ini. Mungkin ada tambahan lagi dari Ustaz Perdana ataupun dari Ustaz Hanafi. Ya, baiklah. Terima kasih. Ini semakin kita baca ayat-ayat Allah ini terasa semakin dalam pemahaman yang mungkin kita bisa ambil. Maha suci Allah, saya menganggap ayat-ayat yang kita baca ini telah mengarahkan pemikiran kita kepada sebuah titik bagaimana penyembahan itu bersifat totalitas. Setelah Allah menggambarkan tentang kejayaan, keagungan dan kemahakuasaannya dan penolakannya terhadap syuraka, syarikat-syarikat, atau penolakannya terhadap anggapan adanya istri, adanya kebutuhan Allah kepada yang lain, ketergantungan Allah kepada yang lain, maka pada sampai satu titik, yaitu fa'buduh, titik menyembah. Jadi apapun yang kita laksanakan, titik penyembahan ini terjadi, harus terjadi. Nah, maka sembahlah Allah ketika kamu senang, ketika kamu susah, ketika kamu tenang, atau ketika kamu terpaksa. Jadi semuanya harus mengarah kepada penyembahan kepada Allah. Nah, jadi inilah yang diinginkan Allah dari penciptaan jin dan manusia. Jadi, apakah Allah mendapat manfaat dari penyembahan ini? Sebenarnya tidak. Kembalinya kepada manusia itu juga, kepada makhluk. Karena penyembahan ini akan membuat manusia menjadi lebih segar, menjadi lebih tabah. Dan ini kegunaannya hidup untuk manusia. Pendengar yang berbahagia, kalau kita lihat orang-orang yang senantiasa mengadukan nasib dan halnya kepada Allah, maka jiwanya lebih tenang, hatinya lebih lapang, konsentrasinya terjaga, akidahnya terjaga, cara hidup dan cara pandangnya juga teratur. Kenapa? Penyembahan kepada Allah ini akan memberikan sebuah nilai positif yang dapat membangun jiwa manusia. Kita sajalah misalnya, ketika kita membaca novel yang tak tahu entah kemana ujungnya, itu ketika kita selesai membaca novel itu, kita akan mengatakan, ini gak ngerti saya novel ini, apa maksudnya? Dan apalagi kata-katanya ada yang kurang baik, kita menjadi tidak segar membacanya. Tapi begitu kita macam membaca novel yang mempunyai nilai-nilai kebaikan di dalamnya, ada penyegaran, ada nilai-nilai ilmu, maka kita akan mengatakan nilai novel ini sangat bagus, sastranya bagus, dan kita yang membaca menjadi tenang. Nah, itulah buktinya bahwasanya betapa sekecil apapun penyembahan kepada Allah itu merupakan kemestian yang tidak bisa dikaitkan, tidak harus dikaitkan dengan keaktivitas dan kehidupan manusia. Alangkah mulianya bila seseorang atau masyarakat memahami muara dari kehidupannya itu adalah menyembah Allah. Itu mungkin pendapat saya, Ustaz. Iya, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Hanafi tadi. Saya melihat seperti ini, Ustaz. Dari pesan yang disampaikan oleh Allah melalui keterangan 102 ini, surat Al-An'am. Zalikumullahu rabbukum. Di sini ada dua kata yang Allah sertakan. Yang pertama Allah dan yang kedua adalah Rabbukum. Iya. Ini bukan hanya sekedar pelatakan biasa, tapi punya makna yang sangat mendalam. Yang pertama adalah itu adalah Allah Rabbukum. Kenapa Allah pergunakan Rabbukum di sini? Rabbukum, Rabbun, ya, Rabbukum itu dari kata Rabbun itu maknanya adalah pengatur pemelihara alam semesta yang memenuhi segala yang dibutuhkan oleh makhluk ciptaannya. Bahasanya begini, kalau ada seorang anak yang sudah dikasih jajan sama orang tuanya, dikasih pakaian yang bagus, dikasih makan, kemudian diarahkan kepada kebaikan, tapi ternyata si anak ini tidak mengakui orang tuanya, tidak mengakui, ini kan kurang ajar ini. Iya, betul. Kenapa? Karena sudah anak yang tidak tahu balas budi. Iya. Karena dia tidak mengingat kebaikan-kebaikan orang tuanya. Orang lain saja, kalau misalnya kita lagi perlu bantuan, terjatuh kita, kemudian dibantunya, kemudian kita maki-maki dia, ini kan namanya orang yang tidak tahu diuntung. Sudah susah tapi dibantu tapi tidak berterima kasih. Nah, seharusnya begitulah manusia. Dan inilah yang disampaikan oleh Allah, kalau kamu tidak juga bisa memahami Allah itu adalah pencipta alam semesta, menciptakan tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, satu saja yang harus kamu ingat, kata Allah, Rabbukum. Allah itu adalah Tuhan kamu. Dia yang telah memberikan kamu makan, dia yang telah memberikan kamu pakaian, dia yang telah memberikan kamu anak, memberikan kamu istri, memberikan kamu rezeki sehingga kamu punya mobil, kendaraan, dan lain-lain. Kalau kamu tidak juga mau berterima kasih kepada Allah, itu namanya kamu adalah hamba yang kurang ajar. Jadi apapun ceritanya, jangan jadi hamba yang tidak balas budi. Apapun ceritanya, seorang manusia itu pada saat dia tidak bisa memahami Allah itu adalah pemilik alam semesta, maka satu hal yang harus diingatnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan dirinya kebutuhan dan apapun yang dibutuhkannya di dalam kehidupan ini. Sehingga mau tidak mau, rela atau tidak rela, dia harus tetap menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Silakan. Ya. Allah mengatakan khaliqu kulli syai'in, artinya kamu adalah ciptaanku. Bila kamu ingin melaksanakan manhajku, aku akan menjamin perutmu saat lapar dan akan memberikan rasa aman saat kamu ditimpa ketakutan. Seakan-akan Allah ingin memberikan kita bisikan seperti itu. Apa syaratnya? Fa'budu. Fa'budu ini artinya kan betul-betul mengabdi kepada Allah. Gitu. Sehabis sholat berdoa, kita kan begitu Ustaz. Berdoa pun juga jangan terburu-buru. Karena terburu-buru itu adalah bukan salah satu hal yang wajar ketika kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya mungkin karena sikap terburu-buru kita itu mungkin akan nanti terus keluar kata-kata, saya sudah banyak berdoa kok, tapi kok gak terkabulkan. Padahal doanya selalu terburu-buru. Tak pernah mengucapkan ucapan kalimat tauhid, misalnya la ilaha illallah atau asyhadu alla ilaha illallah atau istighfar ataupun tahmid kepada Allah, tapi hanya mengucapkan, hanya diucapkan saja belum sampai ke dalam hatinya. Karena apa? Karena terburu-buru itu tadi. Makanya mestinya kita itu mesti tenang. Iya. Mengetahui artinya. Siapa yang enggak tahu saat artinya istighfar, astaghfirullahalazim. Semua saya rasa orang akan tahu. Mudahnya itu kan begitu. Iya. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, maka kita harus akui banyak sudah nikmat Allah yang sudah diberikan. Tapi mungkin karena kekurangan kita, inilah perlunya kita tancapkan ke dalam hati itu alhamdulillah. Kita tarik kembali ke dari kekhilafan kita itu dengan kita memadukan kata alhamdulillah itu ke dalam hati kita dengan niat yang tulus. Mudah-mudahan kita terus tetap bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau seandainya sudah terjadi seperti itu, maka Allah mengatakan wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan Allah adalah pemelihara segala sesuatunya. Ini akan tercapai karena sifatnya yang kita lakukan itu adalah ubudiyah, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dimensi lain untuk mengatakan hal seperti itu. Jadi kesimpulan dari ayat ini, ketika Allah berfirman dzalikumullahu rabbukum, Allah ingin menunjukkan kasih sayangnya. Pertama, itu yang paling penting. Dengan menyebutkan, kira-kira kalau orang belum puas mengatakan Allah itu maha pengasih dari ayat ini, Allah lanjutkan La ilaha illa huwa. Itulah Tuhan kita yang menciptakan langit dan bumi tadi, yang memberikan buah-buahan, yang memberikan air hujan turun dari langit dan segalanya. Wa huwa khaliqu kulli syai'. Allah kasih tahu lagi, aku adalah yang menciptakan, kamu adalah yang aku ciptakan seluruhnya, kata Allah. Maka kalau ingin semuanya itu berhasil, fa'buduh, ikuti metodeku, kan gitu. Nah, artinya begitu. Kenapa? Karena Allah akan memberikan keselamatan untuk secara keseluruhan, baik itu dari keluarga kecil kita, untuk masa yang akan datang, orang tua yang sudah meninggal, dapat anak-anaknya itu menjaga harta orang tuanya, disebabkan oleh atas izin Allah, karena orang tuanya terdahulu mungkin banyak orang-orang yang ahli ibadah, orang yang betul berdoa dengan kepasrahan dan ketakwaan hatinya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keluarga yang sangat mendambakan menjadi keluarga yang ahli sorga. Amin. Amin. Mudah-mudahan dalam pertemuan kita ini dapat mengambil manfaatnya. Dan kalau ada kekurangan mohon maaf. Kami mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.